Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati al-kiram, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita dapat lanjutkan pelajaran syarah daripada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini karang oleh Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lampau kita telah membaca mukaddimah. Kita telah sebutkan penjelasan mengenai makna basmalah, puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah jelaskan pembagian hidayah kepada dua bagian. Kemudian berikutnya sampai di mana yang kita akan baca? Ada yang beri tanda? Wa asyhadu an la ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullah, wa asyhadu an la ilaha illallah. Berkata Dr. Salih Fauzan hafizahullah ta'ala, ay uqirru wa a'tarif an la ma'buda bihaqqin illallah. Ma'na wa ashadu an la ilaha illallah, aku mengaku bahwasanya tidak ada ma'bud yang diibadati dengan hak kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya dia semata sembahan yang hak, tidak ada sekutu baginya. Fi hataynil kalimataini ta'kidun lima tadammanathu syahadatu an la ilaha illallah minan nafi wal itsbat. Ungkapan wa asyhadu an la ilaha illallah dalam dua kalimat ini merupakan penguat dengan apa-apa yang dicakup dalam syahadat la ilaha illallah, yang terdiri daripada nafi wal itsbat. La ilaha illallah rukunnya dua, la ilaha nafyun, illallah itsbat. La ilaha menafikan seluruh Tuhan-Tuhan, menolak seluruh sembahan-sembahan. Namanya nafyun, turukun yang pertama, illallah. Kemudian ditetapkan hanya Allah SWT semata yang berhak diibadati, namanya isbat. Nafyul ilahiyyati amma siwallah wa isbatuha lillahi, menafikan semua sembahan-sembahan kecuali Allah. Kemudian ditetapkan yakni uluhiyah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Faqawluhu wahdah ta'kidun al-ithbat, asyhadu an la ilaha illallah wahda, ungkapan wahda untuk mengkuatkan isbat fi qawlihi illallah. Wa qawluhu la syarika lah ta'kidun lafi, jadi ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wahda mengkuatkan ungkapan illallah isbat. Kemudian wa qawluhu la syarika lah, tidak ada sekutu baginya, ta'kid lin nafi, mengkuatkan ungkapan la ilaha. Padahal cukup la ilaha illallah saja, tapi ditambah la ilaha illallah wahdah. Wahdah untuk mengkuatkan ungkapan illallah, hanya Allah semata yang berhak diibadati. La syarikalah, mengkuatkan kalimat sebelumnya, yakni kalimat la ilaha. Ini makna daripada la ilaha illallah. Dr. Salih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya yang lain, dalam kitab Tauhid, menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam menafsirkan makna la ilaha illallah. Ada 3-4 disebutkan kesalahan kaum muslimin dalam menafsirkan makna la ilaha illallah. Siapa yang tahu? Satu diantaranya apa? Tafadhal. La ilaha illallah ditafsirkan dengan ungkapan la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Maknanya benar atau tidak benar? Makna la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, benar atau enggak penafsiran ini? Benar atau salah? Benar, tapi kurang sempurna. Karena makna la ilaha illallah jika diartikan dengan la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Karena makna la ilaha illallah jika ditafsirkan tidak ada pencipta kecuali Allah, iblis pun tahu. Iblis tidak pernah menafikan Allah sebagai pencipta. Orang-orang Quraisy pun tahu, mereka tidak pernah menafikan Allah sebagai pencipta. Wala in salatahum, jika kamu tanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Ini tafsir yang salah yang berkembang di sebagian kaum muslimin. Menafsirkan la ilaha illallah dengan ungkapan tidak ada pencipta kecuali Allah tidak sempurna. Belum masuk Islam, masih tauhid rububiyah semata. Ini pun diyakini oleh iblis. Berarti jika iblis meyakini makna la ilaha illallah dengan ini saja, tidak ada pencipta kecuali Allah, berarti dia dianggap mu'min dan ini batil. Orang-orang musyrik pun dianggap mu'min dan ini batil. Yang kedua, apa ditafsirkan yang lainnya? La hakima illallah, la hakimiyata illa lillah. Tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah. Benar atau tidak benar makna ini? Memang benar, hanya Allah yang berhak membuat hukum, keputusan, undang-undang. Tetapi jika seseorang meyakini makna la ilaha illallah dengan penafsiran ini, tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala, pun dia belum dianggap menjadi seorang mukmin, muwahhid. Ya, orang-orang yang meneriak-neriakkan hukum Islam, hukum Islam. Kalau mereka tidak menegakkan tauhid, memberikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak mengingkari kesyirikan, belum dianggap dia menjadi seorang yang muwahhid. Selama dia masih terjerumus dalam kesyirikan, walaupun dia meyakini dalam hatinya bahwasanya hanya Allah yang berhak membuat hukum, tapi tergencit dalam kesyirikan, tidak berguna baginya pemahaman ini, ungkapan ini, kalimat ini. Apalagi kekeliruan lainnya dalam penafsiran la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pun penafsiran yang batil dan ini yang banyak ditafsirkan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Seolah-olah semua Tuhan itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan-Tuhan kecuali Allah. Bisa ditafsirkan dengan penafsiran Ibnu Arabi, semuanya Tuhan. Tidak ada Tuhan semua kecuali Allah. Maka yang paling benar adalah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud yang diibadati dengan hak kecuali Allah. Apakah Tuhan-Tuhan lain ada? Ada. Tuhan-Tuhan banyak. Bukan satu Tuhan, banyak Tuhan. Tetapi semua Tuhan tersebut kecuali Allah disembah dengan batil. Mereka tidak berhak untuk diibadati. Karena mereka adalah makhluk yang dicipta, yang dibuat. Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan adanya Tuhan-Tuhan selain Dia, tapi semuanya Tuhan yang batil. Alihatan dunallahi turidun, apakah kalian menginginkan Tuhan-Tuhan selain Allah SWT? Arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan daripada selain Allah. Banyak Tuhan-Tuhan. Ada yang menyembah hajar, batu-batuan. Ada yang menyembah syajar, pohon-pohonan. Ada yang menyembah sanam, patung. Matahari, bintang, bulan. Malaikat yang menyembah Nabi, yang menyembah orang-orang saleh. Banyak Tuhan-Tuhan. Tapi semuanya diibadati dengan batil. Baik. Wa qawluhu iqraran bihi wa tauhida masdarani muakkidani li ma'na al-jumlati sabiqah. Iqraran bihi wa tauhida, kedua-duanya masdar untuk mengkuatkan makna kalimat sebelumnya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kesaksian yang benar-benar dengan sepenuhnya. Ya, tauhid yang benar-benar dengan sepenuhnya. Ini masdar untuk mengkuatkan jumlah ataupun kalimat sebelumnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah ila akhiri, ay iqraran bil lisani wa tauhida. Wa asyhadu an la ilaha illallah ay iqraran bil lisan wa tauhida. Aku akui, aku ucapkan dengan lisanku. Karena seseorang yang tidak melafazkan la ilaha illallah tidak dianggap dia seorang mukmin. Tidak cukup hanya tasdik dalam hati saja. Sebelum dia ucapkan dengan lisannya enggak cukup. Harus dia ucapkan dengan lisannya. Ai ikhlasan fi kulli ibadatin qawliyatin aw fi'liyatin aw i'tiqadiyah. Aku mengaku dengan lisanku dan mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah, baik ibadah yang merupakan qawli, perkataan, ataupun fi'li, perbuatan, ataupun i'tiqad, وقوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Berkata Syekhul Islam dalam mukaddimahnya, dan aku bersaksi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ai uqirru bi lisani wa a'taqidu bi qalbi. Maknanya, aku akui dengan lisanku, aku yakini dengan hatiku. Annallaha arsala abdahu Muhammadan ilan nas. Bahwasanya Allah telah benar-benar mengutus hambanya Muhammad kepada manusia, kaffatan, secara seluruhnya, kepada seluruh manusia. Lianna syahadata lihadha rasuli bir risalah maqrunah bis syahadati lillahi bit tauhid la takfi ihdahuma 'anil ukhra. Karena mengucapkan kesaksian bahwasanya Rasulullah benar-benar seorang rasul yang membawa risalah harus diiringi dengan syahadat terhadap uluhiyah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup hanya syahadat yang pertama saja tanpa diiringi dengan syahadat yang kedua. Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah semata, tidak mau mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia dianggap belum menjadi mukmin. Harus diucapkan, diyakini, diitiqadi. Ya, jikalah ada ahlu kitab yang masih beragama tauhid yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia berhenti. Kita katakan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tidak katakan mukmin, tidak mukmin, kafir. Karena dia mendustakan siapa? Mendustakan Allah SWT yang telah mengutus Rasulullah, bahkan mendustakan nabinya sendiri. Karena setiap nabi telah menyampaikan pesan terhadap umatnya jika datang Rasulullah agar mereka beriman. Wa fi qawlihi 'abduhu wa rasuluhu raddan 'ala ahli al-ifrati wa at-tafriti fi haqqi ar-rasuli. Ungkapan dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, hamba Allah dan rasulnya. Ungkapan hambanya dan rasulnya dalam dua kalimat ini bantahan kepada orang-orang yang ifrat wa tafrit, orang yang ghulu berlebih-lebihan mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diangkat dia sebagai Tuhan, dibuat puji-pujian sebagaimana dalam syair Burdah, sehingga beliau dijadikan seolah-olah Tuhan tempat berlindung. Ya akramal khalqi man aludhu bihi dunaka indal masaibis samam. Wahai makhluk yang paling mulia, siapa lagi tempatku berlindung selainmu daripada segala macam musibah yang datang. Ini ungkapan dalam syair Burdah. Maka ungkapan abduh, dia adalah hamba Allah, ini menolak, membantah orang-orang yang terlampau berlebihan mengkultuskan Rasulullah. Apapun ceritanya, dia adalah hamba yang bukan menjadi tempat tumpuan kita, harapan kita, bergantung kita, meminta kita, bukan dia tempatnya. Bahkan beliau sendiri pun telah memotong mangkas semua sarana-sarana kultus kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada sahabat-sahabat yang datang memuji-muji Rasulullah, ya Rasulullah, ya sayyidana wa bana sayyidina, ya khairana wa bana khairina, wahai Rasulullah, wahai orang terbaik, wahai penghulu kami, anak penghulu kami. Kata Rasulullah, jangan kalian teruskan kalimat-kalimat ini, jangan sampai syaitan menjerumuskan kalian. Ketika para sahabat berdiri mengelulukan Rasulullah menyambut kedatangannya, beliau katakan, la tatruni kama atratin nasara al-masih ibn maryam, innama ana abdullah wa rasuluh. Jangan kalian kultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam, karena aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian ungkapan wa rasuluh, dia hamba. Yang kedua, wa rasuluh, dan dia rasul. Ini sebagai raddun, bantahan kepada orang-orang yang mukassir, orang-orang yang tidak menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melecehkan beliau dengan ungkapan-ungkapan melecehkan beliau. Muhammad laki-laki, kita pun laki-laki. Muhammad diutus untuk kaumnya, syariatnya hanya berlaku untuk kaumnya. Sekarang sudah maju zaman komputer, Muhammad tidak mengerti komputer. Ini pelecehan. Dia itu Rasul yang membawa wahyu. Apalagi orang-orang jil, mereka dustakan Rasulullah, mereka lecehkan. Muhammad tidak pandai baca, kita pandai baca, mana lebih alim? Faya subhanallah, dia itu Rasul. Jadi ungkapan abduhu wa rasuluh menolak dua kubu yang bertentangan, ahlul ifrat wa tafrid. Antara kubu yang berlebih-lebihan mengangkat beliau menjadi Tuhan, kubu lainnya yang terlampau melecehkan beliau, syariat beliau, yang mengatakan tidak layak lagi hukum Rasulullah diterapkan, enggak laku, zaman telah berubah. Inilah dia rukun daripada Muhammad Rasulullah. Rukunnya dua, yang pertama abduhu, yang kedua rasuluh. Fa ahlul ifrati ghalaw fi haqqihi wa rafa'uhu fawqa manzilatil 'ubudiyyah. Ahlul ifrat yakni orang-orang yang ghulu berlebih-lebihan ekstrim, mengangkat Rasulullah lebih daripada porsinya, lebih daripada kedudukan seorang hamba. Jika ada permusibah, ya Rasulullah. Dalam keadaan sempit, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Dalam keadaan terjepit, bukan ya Allah, tapi ya Sayyidi, ya Rasulullah. Syirik, ghulu. Bahkan diajarkan dalam sebagian tarikat, ada solat, harus banyak-banyak mengucapkan, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya ribuan, ratusan. Wa ahlu tafriti qad nabadhu ma ja'a bihi wara'a zuhurihim. Adapun ahlu tafrit, orang-orang yang melecehkan beliau, menyampaikan apa yang beliau bawa di belakang mereka, ka'annahu ghairu rasulin, seolah-olah beliau itu bukan rasul. Fa syahadatu annahu 'abdullah tunaffil ghulu, kesaksian dia hamba Allah menafikan sifat ekstrim terhadap beliau, berlebih-lebihan. Tunaffil ghulu wa fihi wa rafa'ahu fawqa manzilati wa syahadatu annahu rasulullah taqtadi al-iman bih wa ta'atuhu fi ma amar. Ungkapan Muhammad Rasulullah mewajibkan kita beriman dengannya, mentaati apa-apa yang dia perintahkan. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, mewajibkan kita membenarkan apa yang dia beritakan. Wa jitinabu ma naha anhu, dan menjauhi apa yang dia larang. Wa tiba'uhu fi ma syara', dan mengikuti dia dalam apa-apa yang dia syariatkan. Jadi konsekuensi ucapan seorang mukmin, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, pertama beriman dengannya, al-imanu bih, yang kedua ta'atuhu fi ma amar, mentaati apa yang dia perintahkan, yang ketiga tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang dia sebutkan. Akal kita sampai kepadanya atau enggak sampai, harus dibenarkan sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pelajaran usul sunnah. Perkataan Ahmad, wa innabata minhul asma, walaupun sangat langka, sangat asing terdengar telinga, enggak sampai akal kepadanya, benarkan, jangan didustakan. Tasdiquhu fima akhbar. Lihatlah Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah diangkat ke langit, diperjalankan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dia beritakan kepada kaum Quraisy, dia telah diperjalankan ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit. Tertawalah orang-orang Quraisy, mereka mengatakan, kita dapat sekarang, telah kita pegang Muhammad, kita akan dapat melemahkan dakwah Muhammad. Lihatlah ungkapannya, dia telah berdusta. Dikumpulkan oleh Rasulullah, mereka semuanya diberitakan. Maka berlomba-lomba lah orang-orang kafir Quraisy mendatangi Abu Bakar Siddiq. Mereka katakan, ya Abu Bakrin, sahibuk, sahabatmu, mengaku-ngaku dia telah diberangkatkan dari Masjidil Aqsa dalam satu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit, naik ke Sidratul Muntaha, kemudian pulang pada pagi hari. Apa kata Rasulullah? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Andai kata beliau yang mengatakannya, aku benarkan. Lebih daripada itu pun aku benarkan. Aku benarkan dia ketika membawa berita dari langit pada waktu pagi hari maupun sore hari. Sejak itu dia disebut dengan Siddiq. Banyak orang Islam yang sampai saat ini meragu-ragu terhadap kisah Isra Mi'raj. Mereka pakai akal mereka, mustahil, enggak masuk akal. Berapa kecepatan buruk rupanya? Kecepatan buruk jika melebihi kecepatan, kecepatan apa, cahaya, enggak akan mungkin selamat, akan terbakar dia. Dia analogikan, dia kiaskan dengan perkara-perkara makhluk. Enggak mungkin begitu cepatnya akan terbakar dia dengan udara. Tahu meteor? Meteor saja yang begitu cepatnya enggak sampai ke bumi kecuali sedikit, terbakar dengan udara-udara. Ada lapisan-lapisan, mereka akal-akali. Bumi ini lapisan dengan atmosfer, lapisan ozon. Gimana Muhammad mau keluar bumi lang sampai ke langit enggak terbakar? Berapa kecepatannya? Ini adalah orang-orang yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian kaum muslimin mengatakan Rasulullah diangkat ke langit bukan dengan jasadnya, ruhnya saja. Mimpi berarti. Hanya mimpi saja. Ya, dan itu pendapat yang lemah sekali. Enggak ada gunanya ungkapan Allah subhanalladzi. Subhanalladzi kalimat ta'ajjub, maha suci. Alladzi asra bi 'abdihi, dia yang telah memperjalankan hambanya. Kalau mimpi, semua orang bisa mimpi ya, ke bulan, ke langit, ke bintang. Enggak ada kata-kata subhana. Kata-kata bi 'abdi, 'abdun, ruh saja bukan 'abdun. Apalagi dalam sahih Bukhari dan lainnya. Dengan jasad dan ruhnya. Jadi konsekuensi berikutnya wajtinabu manahan, menjauhi apa-apa yang dia larang. Wattiba'uhu fi ma syara', mengikuti apa-apa yang dia syariatkan. Banyak kaum muslimin yang menjalankan konsekuensi ini. Mereka dengungkan, mereka sebarkan kami cinta Nabi. Mereka buat puisi-puisi, syair-syair, musik-musik, cinta Nabi 1, cinta Nabi 2, cinta Nabi 3, cinta Nabi 4, terusnya. Padahal konsekuensi daripada ungkapan Muhammad Rasulullah, mereka langgar. Ta'atu fi ma'amar, mengikuti apa yang dia perintahkan. Rasulullah melarang musik, melarang bid'ah. Wa qawluhu sallallahu alaihi, dan ungkapan Syekhul Islam sallallahu alaihi, salawat Allah atasnya. As-salatu lughatan ad-du'a, arti salawat, as-salat secara bahasa maknanya doa. Wa ashahu ma qila fi ma'na salati min Allah 'ala ar-rasul, dan perkataan ulama yang paling benar menafsirkan makna sallallahu alaihi, Allah berselawat atasnya. Apa arti kata-kata salat? Doa. Makna selawat Allah atas Rasulullah apa maknanya? Pendapat yang paling benar adalah yang disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya. An Abil Aliyah qal, dari Abul Aliyah dia berkata, salatu ala rasulihi sana'uhu alaihi fil malail a'la, makna salawat Allah atas rasulnya adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap rasulnya fil malail a'la, di alam tinggi sana, di langit sana, di alamnya para malaikat. Itu makna yang paling benar. Salawat malaikat untuk orang-orang beriman, maknanya apa? Doa malaikat untuk orang-orang beriman agar mereka dapat istighfar, dapat maghfirah, keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna kita bersalawat kepada Nabi, maknanya apa? Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Rasulullah s.a.w. ya, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pujian di langit sana, di majlisnya para malaikat. Kemudian wa ala alih, semoga salawat Allah atas beliau, yakni Rasulullah, dan atas keluarganya. Apa makna alih? Alu syaksi man yantamuna ilaihi bisilatin wathiqatin min qarabatin wa nahwiha. Kata-kata al dalam bahasa Arab, alu syaksi, maknanya adalah orang-orang yang memiliki kaitan hubungan dengan seseorang, baik hubungan kerabat dan sejenisnya, hubungan yang kuat. Itulah makna al, alu syaksi. Kalau saya katakan fulan, alu fulan, si fulan ini, alu si fulan, maknanya dia ini memiliki hubungan dekat dengan orang tersebut, hubungan yang kuat, baik hubungan tali kekerabatan atau hubungan yang lainnya. Secara bahasa itu dia maknanya. Wa ahsanu ma qila fil murad bi alir rasuli huna annahum atba'u ala dini, dan pendapat yang paling benar makna aluhu, alur rasul, makna yang paling benar adalah atba'u ala dini, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama beliau. Ini makna yang paling benar. Ada yang menafsirkan alur rasulillah hanyalah keluarga Rasulullah saja, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, seterusnya. Sempit penafsirannya. Ada yang juga masukkan alur rasulillah istri-istrinya. Ini benar semua, tapi sempit penafsirannya. Salman, apakah Salman itu Rasulullah, keluarga Rasulullah yang terikat dengan hubungan kekerabatan? Tidak. Salman dari Persia. Apa kata Rasulullah? Salmanu minna ahlul bait. Salman itu dari kami, daripada ahlul bait. Apakah maknanya Salman memiliki hubungan kekerabatan? Maka mana ahlul Muhammad yang paling benar, bukan hanya yang terikat dengan hubungan kekerabatan dengan beliau saja, walaupun mereka tentu lebih utama. Yakni yang terikat hubungan darah dengan Rasulullah, istri-istri beliau, semuanya keluarganya. Ya, Tapi yang lebih benar, ini pun mencakup seluruh orang-orang beriman yang mengikuti Rasulullah dapat salawat daripada Allah SWT. Kita semuanya ahlu Rasulullah. Semuanya kita. Bukan hanya Ali dan Fatimah, Hussein, Hasan. Semua orang-orang beriman ahlu Rasulullah. Tapi andai kata dia terikat dengan hubungan kekerabatan, tidak seagama dengan Rasulullah, bukan ahlu Rasulullah. Siapa contohnya? Pamannya Abu Talib, bukan ahlu Rasulullah. Siapa lagi pamannya? Abu Lahab. Maka jika ada orang yang mengaku, mengklaim, aku ini Habib, nasabku sampai ke Rasulullah, margaku, segala macam mereka sebutkan, Al-Jufri, macam-macam, Al-Attas, kita lihat bagaimana cara beragamanya. Kalaulah dia buat-buat bid'ah, kerjanya buat bid'ah, buat khurafat, nyebarkan bid'ah, ingin dikultuskan, kok datang tangannya dicium, kalau ada acara dia gak datang, gak dibuka acara, maka dia bukan ahlu Rasulullah. Walaupun benar dia itu memiliki sanad keturunan dari Rasulullah. Maka jangan bangga. Orang-orang awam banyak terpedaya. Kalau udah Habib, dianggap ini Nabi. Keturunan Nabi, harus kita muliakan. Dimuliakan seorang ahlu Rasulullah dengan amalannya. Kalau amalannya benar, kita cintai dia dengan dua hal. Pertama amalannya, kedua dia adalah keluarga Rasulullah. Kalau anda kata amalannya enggak benar, enggak ada gunanya. Wa ashabi, dan juga semoga tercurah selawat Allah atas sahabat-sahabatnya. Jam'u sahib, jama' daripada sahib, min 'atfil khas 'al-'am. Wa ashabi, tadi kita sebutkan makna al, semua yang mengikuti Rasulullah, kemudian diungkapkan wa ashabi dan para sahabatnya. Ini ataf, mengatafkan yang khusus kepada yang umum, menunjukkan keutamaannya. Kalau saya katakan ja'at thullab wa zaidun, Zaid juga seorang talib, ini menunjukkan khususiyah. Zaid ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh santri-santri lainnya. Ja'at thullab wa zaidun. Sama dengan ungkapan wa ala alihi wa ashabi. Siapa itu sahabi? Man laqiya an-nabiyya mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik, yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya dan wafat di atas iman. Wa sallama tasliman mazida, dan semoga salam Allah yang bercucuran kepadanya yang selalu bertambah. Assalamu makna tahiyyah. Salam maknanya tahiyyah. Apa arti tahiyyah? Penghormatan. Aw as-salamah minan naqais war radail, atau keselamatan dari segala macam kekurangan dan kehinaan. Wa qawluhu mazidan ismu maf'ul min az-ziyadah wa an-numu. Wa sallama tasliman mazidan, mazidan dalam i'rab dia fungsinya sebagai isim maf'ul. Wa jumi'a baina as-salati was-salam imtithalan liqouli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Digabungkan antara salawat dan salam dalam rangka mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wahai orang-orang beriman, bersalawat atasnya dan bersalamlah. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Berkata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma ba'du, adapun selanjutnya, fahadha i'tiqadul firqatin najiyah, inilah yang akan saya tuliskan ini seluruhnya, i'tiqad al-firqatin najiyah, yang menjadi keyakinan al-firqah, kelompok an-najiyah yang selamat, al-mansurah yang akan dimenangkan. Ahli sunnah jemaah, ada situ ahli sunnah jemaah ya? Di sini enggak ada. Ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Inilah dia keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah dia keyakinan al-firqatun najiyah al-mansurah. Kelompok yang mereka selamat, an-najiyah. Terungkap, terambil daripada ungkapan Rasulullah SAW ketika menyebutkan perpecahan umat. Kata beliau, telah terpecah Yahudi menjadi 71 kelompok, Nasara 72 kelompok, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka kecuali satu kelompok saja yang selamat. Jadi kata-kata najiyah, apa arti najiyah? Yang selamat. Dari mana terambil? Dari ungkapan Rasulullah, illa wahidatan, hanya satu saja yang selamat. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Hanya satu yang selamat. Apa ciri-cirinya? Man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabat-sahabatku hari ini. Jadi tadi kata-kata ini diambil najiyah dari hadis ini, yang selamat. Ketika orang terjerumus, tergelincir ke dalam kesesatan, satu kelompok ini yang selamat. Kelompok ini pun diikat dengan sunnah, dengan Quran, bukan dengan pakaian, bukan dengan profesi, bukan dengan guru, bukan dengan negara. Kelompok ini diikat dengan Quran dan sunnah, walaupun berbeda pakaiannya, berbeda negerinya, berbeda profesinya. Seorang petani, nelayan, pedagang dan lain-lain. Ini di timur, ini di barat. Yang mengikat mereka apa? Sunnah dan Quran. Bukan guru, bukan yayasan. Diikat dengan Quran dan sunnah Rasulullah. An-Najiyah al-Mansurah. Kata-kata Mansurah, yakni yang menang, terambil daripada ungkapan Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatan min ummati zahirin. Akan terus-menerus ada satu kelompok daripada umatku yang mereka akan menang, akan ditolong. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah, yakni hari kiamat. Wahum ala dhalik, sampai hari kiamat. Asyarah, ungkapan amma ba'du dalam bahasa Arab, hadhil kalimatu yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila uslubin akhar. Ungkapan amma ba'du adalah merupakan ungkapan yang digunakan bangsa Arab untuk berpindah daripada satu uslub, satu yakni gaya bahasa, kepada gaya bahasa lain. Amma ba'du, ini perkataan amma ba'du dalam bahasa Arab. Wa ma'naha mahma yakun min syai'in. Makna amma ba'du, mahma yakun min syai'in. Apapun yakni yang terjadi daripada sesuatu, itulah maknanya. Mahma yakun min syai'in, jika diterjemahkan secara letterlek. Wa yustahabbu al-ityanu biha fil khutab wal mukatabat iqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yaf'alu dhalik. Dan dianjurkan untuk menggunakan amma ba'du dalam khutbah, dalam berbicara, dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu melakukan hal ini. Jadi amma ba'du itu sunnah dilakukan. Kita berbicara amma ba'du. Berkhutbah amma ba'du. Kalau kita mau mulai berbicara, hendaklah kita mulai dengan bismillah, puji-pujian kepada Allah, selawat kepada Rasulullah, baru amma ba'du. Fahadha isyarah ila ma tadammanathu hadhihi ar-risalah واحتوت عليه من العقائد الإيمانية التي أجملها بقوله وهو الإيمان بالله. فهذا ungkapan ini isyarah, merupakan satu isyarat ila ma tadammanat hadhihi ar-risalah, yakni apa yang dicakup dalam artikel ini, dalam buku ini. Ya, inilah dia keyakinan. Keyakinan siapa? Firqah Najiyah al-Mansurah ahli sunnah. Ini isyarat di mukaddimah bahwasanya kitab ini yang dikarang beliau dalamnya adalah merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah al-mansurah. Wahtawat alaihim min al-aqaid al-imaniyah allati ajmalaha biqawli wa huwa al-imanu billah. Mencakup seluruh bentuk akidah yang berkaitan dengan iman, yang dia sebutkan secara mujmal, global, dalam ungkapan wa huwa al-imanu billah, yakni beriman kepada Allah SWT sampai akhirnya. Jadi tadi kata beliau apa? Fahadha i'tiqad. Apa arti i'tiqad? I'tiqad masdar. I'taqada kadha idha attaqadahu aqidah. Kata-kata i'tiqad dalam bahasa Arab itu masdar. Jika disebutkan i'taqada kadha idha attaqadahu aqidah. Jika disebutkan i'taqada kadha, jika dia menjadikannya suatu aqidah. Apa itu aqidah? Wal aqidah ma ya'qidu alaihi al-mar'u qalbah. Aqidah adalah sesuatu yang diikat oleh seseorang hatinya dengan sesuatu tersebut. Dia ikat, itu aqidah. Taqulu i'taqadtu kadza ay aqadtu 'alaihi al-qalb wadh-dhamir. Kalau engkau ucapkan i'taqadtu kadza, maka maknanya aku ikat sepenuhnya hal tersebut dengan hatiku dan dhamirku. Wa asluhu ma'khudhun min 'aqdil habli idza rabatah. Kata-kata aqidah terambil dari kata-kata 'aqdul habli. Yani 'aqad al-habla idza rabatah. Aqad al-habla, yakni seseorang mengikat sesuatu dengan tali. Thumma stu'mila fi aqidatul qalbi wa tasmimihi al-jazim. Kemudian digunakan juga untuk keyakinan dalam hati yang keras, yang kuat. Kemudian ungkapan al-firqah, ay al-ta'ifah wal-jama'ah. Makna firqah, ta'ifah atau jama'ah, kelompok. An-najiyah ay allati salimat minal halak wa syurur fid dunya wal akhirah. Yang selamat yakni selamat dari segala kebinasaan, kejelekan di dunia dan di akhirat. Wa hasalat 'ala as-sa'adah, yakni kelompok yang akan mencapai kebahagiaan. Wa hadzal wasfu ma'khudun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala haqqi mansurah, la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah, rawahu al-Bukhari Muslim. Kata-kata mansurah terambil dari ungkapan beliau, masih akan terus ada satu kelompok daripada umatku di atas hak, yang menang akan dimenangkan, tidak dapat dibahayakan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang perkara Allah, yakni kiamat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini menunjukkan apa? Mustahil dalam satu zaman enggak ada ahlul haq, mustahil. Setiap zaman akan ada ahlul haq, sampai kapan? Hari kiamat. Jika timbul pertanyaan, bukankah dikatakan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali ala syiraril khalqi, kecuali terhadap makhluk yang paling keji? Bukankah dalam hadis-hadis di antara dalam Sahih Muslim dikatakan tidak akan terjadi kiamat sampai orang tidak ada lagi mengatakan Allah? Bagaimana dengan hadis ini? Masih akan ada satu kelompok daripada umatku yang ditolong, yang menang, tidak dapat dibahayakan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang perkara Allah, yakni hari kiamat. Jadi ungkapan-ungkapan perkataan Rasulullah SAW, yakni la tazalu ta'ifatan min ummati 'ala al-haqqi mansurah, akan ada satu kelompok umat akan menang. Makna menang apa? Dari segi hujah, mereka tidak akan pernah kalah. Enggak akan mungkin dibahayakan oleh orang yang membahayakan mereka. Berhujah tetap mereka kalah. Orang-orang ahlul batil menang dengan hujah. Dan di sebagian zaman menang dengan pedang. Ahlu sunnah dari segi hujah tidak akan pernah kalah sepanjang zaman. Dari segi kekuasaan terkadang mereka melemah, terkadang mereka kalah. Menang dengan hak, maknanya tidak akan pernah kabur hak dalam sepanjang zaman. Tidak akan pernah kosong kebenaran untuk seluruh zaman, dalam satu masa, dalam satu waktu, enggak mungkin. Sampai kapan? Sampai datang perkara Allah, yakni kiamat. Makna sampai datang perkara Allah, yakni apa? Sampai datangnya angin yang menghembus, yang mengenai orang-orang beriman, maka mereka meninggallah seluruhnya. Sampai waktu itulah makna hadis ini. Sampai datang hari kiamat, maknanya apa? Sampai datang perintah Allah untuk ditiupkan angin, maka angin tersebut mengenai kaum beriman, maka seolah-olah mereka terkena flu dan wafat mereka semuanya. Setelah wafat, tinggallah orang-orang kufar, ketika itulah kiamat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-Mansurah ay al-Mu'ayyidah ala man khalafah. Makna kata-kata Mansurah, al-Mu'ayyidah, yang akan dibantu oleh Allah dengan wahyu, dengan ilmu, terhadap orang-orang yang menyelisih mereka. Sampai kapan? Ila qiyami sa'ah, sampai hari kiamat. Ay maji'u sa'ati mautihim bimaji'ir rih allati taqbidu ruha kulli mu'min. Makna sampai hari kiamat, ya, maknanya adalah sampai datangnya suatu hari, yakni ketika dihembuskan angin yang mencabut nyawa setiap orang-orang beriman. Fahadihi sa'atu fi haqqil mu'minin. Maka inilah dia makna sa'ah, kiamat, bagi orang-orang beriman. Karena kiamat terbagi dua, kubra, sughra. Kiamat sughra, matinya seorang itu kiamat sughra bagi dia. Kiamat kubra nanti akan datang. Maka sampai hari kiamat, yang sampai kematian mereka ketika ditiupkan angin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sa'atul lati yakunu biha intihau dunya fahiya la taqumu illa 'ala syirarin nas. Adapun kiamat yang akan menandakan berakhirnya umur dunia, maka tidak akan terjadi kecuali dalam waktu manusia yang paling parah, yang paling keji. Orang-orang berzina kayak binatang di tengah-tengah jalan, itu paling parah. Ka'bah dihancurkan mereka. Dalam Sahih Muslim, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Berkata Rasulullah dalam Sahih Muslim, tidak akan pernah terjadi kiamat sampai tidak lagi dikatakan di bumi ini Allah Allah. Sebagian ahlu sufi dengan kejahilan mereka menjadikan ini hadis sebagai dalil tentang zikir Allah Allah Allah. Ini istidlalun batil. Mereka katakan dalam hadis Rasulullah ada mengenai zikir dengan Allah. Dalilnya apa? Tidak akan terjadi kiamat sampai orang tidak lagi mengatakan di bumi Allah Allah. Batil, istidlalun batil. Kalaulah ini zikir, pasti Rasulullah akan ajarkan. Ini menunjukkan hilang Islam. Orang enggak tahu lagi Allah, bukan zikir dengan Allah. Apa lagi yang mereka katakan dalam Al-Qur'an? Dalam Al-Qur'an ada hadis, ada ayat mengenai masalah zikir Allah. Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang berzikir Allah qiyaman wa qu'udan, ketika berdiri, ketika bangun, ketika bangkit, ketika tidur. Ini dalilnya benar, cara pengambilan dalilnya batil. Warawal imamu al-hakim min hadithi Abdullah ibn Amri radiyallahu anhuma fa fihi wa yab'athullahu rihan rihuha rihul miski wa masuha masul harir fala tatruk ahadan fi qalbihi mithqala dharratin min iman illa qabadathu thumma yabqa shirarun nas fa'alayhim taqumu sa'ah. Al-Imam Hakim meriwayatkan dari hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, diantara isinya, akhirnya Allah SWT kirim angin. Angin tersebut wangi sebagaimana wanginya kasturi. Dan dia akan menyentuh orang-orang beriman sebagaimana sutra menyentuh mereka. Maka dia tidak akan tinggalkan dalam hati seseorang yang terdapat dalam hatinya, walaupun sebesar jadi biji zarah daripada keimanan, kecuali dia wafatkan. Tak ada lagi beriman. Yang ada imannya walaupun sebesar biji zarah, diwafatkan dengan angin tersebut. Kemudian tinggallah sejelek-jelek manusia, ketika itulah terjadi kiamat. Kemudian, apa kata Syekhul Islam? Fahadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ahlu sunnah wal jama'ah. Begitu dia. Ahlu sunnah wal jama'ah. Syarah. Apa makna ahlu sunnah wal jama'ah? Zaman ini banyak sekali orang yang mengaku ahlu sunnah wal jama'ah. Berkata syair Arab, wa kullun mudda'i wasfan bi Laila wa Laila la tuqiru lahum bidzaaka. Setiap orang ngaku pacarnya Laila, padahal Laila tidak pernah mengakui semua akuan-akuan mereka. Kullun yad'i waslan li Laila, semua mengatakan Laila itu pacarku, kekasihku, padahal Laila tidak menganggap semuanya itu benar, semuanya dusta. Banyak orang mengatakan ahlu sunnah, sehingga sebagian mengkhususkan ahlu sunnah hanya di Jawa saja. Di Jawa yang ahlu sunnah, di luar Jawa enggak ada ahlu sunnah. Kami ahlu sunnah, didekatkan dengan jemaah tertentu, dengan ormas tertentu, inilah ahlu sunnah. Maka apa ahlu sunnah wal jemaah? Harus diluruskan. Karena banyak orang ahlu sunnah, orang selalu mengerjakan sunnah. Ya, itu makna ahlu sunnah menurut mereka. Sunnah yang bagaimana? Ya sunnah-sunnah lah, makan-makan, pesta-pesta, sunnah. Wal jamaah, apa itu jamaah? Yang selalu kumpul-kumpul, rame-rame, itu ahlu sunnah jamaah. Kalau ada makanan rame-rame kumpul, nah itu ahlu sunnah jamaah. Bukan demikian. Ini kan sunnah kita, kumpul-kumpul, makan-makan. Bukan ini ahlu sunnah. Ahlu sunnah, ahli bilkasi ala anna badal min firqah. Jadi i'tiqad, fahada i'tiqad al-firqatin najiyah al-mansura ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah dengan kasrah, posisinya dalam bahasa Arab sebagai badal, kata pengganti untuk firqah. Wa yajuzu ar-raf' ala annahu khabar, boleh juga disebut ahli sunnah dengan rafa', fungsinya dalam bahasa Arab posisinya sebagai khabar. Kalau anda kata dibaca marfu', dia sebagai khabar. Nanti yang belajar bahasa Arab paham ini. Ya, kalau dibaca kasrah sebagai badal untuk firqah, i'tiqadu firqatin najiyah. Kalau dibaca rafa, marfu sebagai mubtada, sebagai khabar li mubtada'in mahdzuf, takdiruhum, sebagai khabar bagi mubtada yang tersembunyi takdirnya hum. Hum ahlu sunnah wal jamaah. Jadi boleh dibaca rafa, boleh dibaca kasrah. Orang yang pintar nahu boleh sembarangan baca. Ya, boleh dia kita baca kitab tauhid, boleh dia baca kitab tauhid, boleh dibaca kitab tauhid. Jika dikompen dia akan tahu sebabnya. Kenapa kitab tauhid? Ini ada takdir, ada ini yang kemasukan sebelumnya, ini kitab yang kemasukan sebelumnya, ini semua bisa dibaca. Kalau orang-orang yang tidak tahu nahu, kenapa dibaca fathah? Tidak tahu. Dibaca kasrah? Tidak tahu juga. Wasunnah hiya tariqatul lati kana 'alayha Rasulullah min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratih. Sunnah secara bahasa adalah jalan, yakni secara syariat jalan yang di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, baik dalam bentuk perkataan-perkataan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, dan persetujuan beliau. Jadi sunnah itu dibagi tiga: qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Sunnah dalam itu perkataan beliau. Contohnya apa? Perkataan beliau, innamal a'malu binniyat dan lain-lainnya. Itu perkataan. Ada sunnah fi'liyah. Apa contohnya? Perbuatan beliau ketika salat. Yang dicontoh para sahabat. Namanya sunnah apa? Fi'liyah, perbuatan Nabi. Ada sunnah taqririyah. Apa taqririyah? Persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti masalah azan. Azan itu sumbernya dari mana? Dari salah seorang sahabat yang bermimpi, tapi itu mimpi adalah merupakan ilham yang benar dan Rasulullah menyetujuinya. Namanya apa sunnah? Taqririyah. Ada sahabat yang berbuat suatu perbuatan, Rasulullah diam, menunjukkan itu apa? Boleh. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam padahal itu perbuatan yang tidak boleh, maka bertentangan. Bertentangan dengan agama Islam. Wa summu ahli sunnati liintisabihim li sunnatir rasul. Mereka disebut ahli sunnah karena mereka benar-benar menyambungkan diri mereka dengan sunnah Rasulullah. Menisbatkan diri mereka kepada sunnah Rasulullah. Duna ghairiha minal maqalat wal madzahib. Mereka tidak pernah mengikatkan diri mereka kepada selain daripada sunnah Rasulullah, baik daripada perkataan-perkataan orang, mazhab-mazhab manusia. Mereka enggak terikat dengan mazhab. Mereka tidak terikat dengan perkataan manusia. Mereka enggak terikat dengan perkataan guru fulan alan, enggak ada. Mereka hanya terikat dengan perkataan nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada istilahnya kalau guruku bilang, ah itulah dia. Itulah dia sunnah. Kalau andai kata guruku enggak memahami sunnah, itu bukan sunnah. Ini batil. Seolah-olah semua yang ditafsirkan gurunya sunnah, itulah yang sunnah. Kalau gurunya bilang ini bukan sunnah, itu bukan sunnah. Semuanya harus diletakkan di atas dalil. Cara beragama kita harus mengikuti dalil, bukan mengikuti kata guru. Guru hanya sekedar berusaha mengungkapkan dalil. Payah andai kata kita mengikuti manusia, mengikuti maqalat, perkataan-perkataan manusia, mazhab manusia. Kalau kata gurunya, wajib wanita pakai abaya. Ini bukan sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib semuanya pakai gamis contohnya. Ini bukan sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mewajibkan manusia dengan satu pakaian. Ketika masalah haji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang bagaimana seorang muhrim berpakaian, kata dia, la yalbasul qamisa walal imaa walal amaim wal sarawil. Seorang muhrim jangan memakai baju qamis. Qamis baju panjang ke bawah. Jangan pula memakai amaim, serban. Jangan pula memakai celana. Ini menunjukkan ada qamis, ada celana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada imamah, ada serban yang biasa dipakai sahabat. Tetapi ketika ihram hendaklah dilepas semuanya. Jadi terikat dengan sunnah Rasulullah, enggak ada terikat dengan guru. Kalau gurunya contohnya menggerak-gerakkan tangan ketika tasyahud, yang enggak menggerak-gerakkan batil contohnya. Perkara-perkara ijtihad yang para ulama berselisih, kita enggak boleh dalam hal itu ngotot, mewajibkan orang lain mengikuti kita. Ini khilaf yang mu'tabar. Ahlu sunnah mengetahui kapan dia mengingkari suatu perkara. Yang diingkari perkara yang jelas. Ada pun perkara-perkara yang khilaf di antara para ulama, sangat kuat perdebatannya masing-masing membawa dalil, itu khilaf yang tidak boleh diingkari. Dan ikhwan harus toleransi terhadap khilaf yang memiliki akar. Contohnya azan dua kali. Dalam hal seperti ini kita enggak boleh ngotot. Biarkan azan dua kali. Apalagi yang diperselisihkan. Mihrab. Mihrab dipersisikan di kadang ulama. Sebagian mengatakan lahu aslun fi syara, ada asalnya dalam syariat. Sebagaimana Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ada yang mengatakan mihrab bid'ah. Enggak boleh kita mengikuti satu imam akhirnya yang lain kita lecehkan, kita ingkari. Biarkan. Apalagi sampai buat fitnah. Mentang-mentang dia menganggap mihrab itu bid'ah, enggak mau sholat di masjid ada mihrabnya, dia tarik ke belakang. Ditaruhnya situ sejadah atau apa atau tempat Quran dan seterusnya. Akhirnya komplain masyarakat, bubar masjid. Enggak ada jemaah. Ini menunjukkan tidak mengerti ilmu agama. Kunut itu perkara khilaf yang memiliki akar dalam agama. Jangan dijadikan sebagai suatu hal yang harus diikuti, yang lain diingkari. Tidak. Biarkan manusia mengamalkan apa-apa yang mereka dapati. Ini masalah-masalah khilaf yang mu'tabar. Baik. Duna ghairiha minal maqalati wal madzahib bi khilafi ahli al-bid'ah فإنهم ينسبون إلى بدعهم وضلالاتهم كالقدرية والمرجئة. Berbeda dengan sikap ahlul bid'ah. Mereka mengikat diri mereka dengan bid'ah-bid'ah yang mereka buat, dengan kesesatan yang mereka buat seperti Qadariyah. Kenapa mereka disebut dengan kelompok Qadariyah? Karena mereka tidak menerima adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari kata-kata qadar, mereka mengatakan tidak ada takdir. Allah enggak akan tahu kecuali telah terjadi. Qadariyah. Terambil kata-kata Qadariyah daripada sikap mereka. Kemudian Murji'ah. Terambil dari kata-kata Murji'ah daripada perbuatan mereka, dari kata-kata arja yurji'u. Mereka meninggalkan amal daripada iman. Menunda amal daripada iman. Iman enggak ada kaitannya dengan amal. Jika orang telah beriman, enggak perlu beramal. Bahkan kalau dia berbuat maksiat pun tidak melukai, tidak mengurangi imannya. Ini Murji'ah. Wa taratan yansibuna ila imamihim kal Jahmiyah. Terkadang mereka mengikat diri mereka dengan nama imam mereka seperti kelompok Jahmiyah. Di ini terikat dengan nama pemimpin mereka, Jaham bin Safwan Al-Mu'attil. Mereka ikat dengan nama pemimpin mereka, yakni yang membuat hal ini. Wa taratan yansibuna ila fa'alihim al-qabihah kar-Rafidhah wal Khawarij. Terkadang mereka disebutkan diri mereka dengan sikap mereka yang jelek, yang tercela. Ahlussunnah menyebut mereka karena sifat mereka tercela seperti Rafidhah, Syiah. Kenapa disebut Rafidhah? Li'annahum yarfaduna imamata Abi Bakr wa Umar, karena mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Bahkan mereka mengatakan tidak sah. Bahkan mereka katakan Abu Bakar, Umar dan Utsman mereka kafir karena mereka berbuat zalim, merampas hak Ali radhiyallahu taala anhu arda. Mereka disebut Rafidhah karena mereka menolak kekhalifahan siapa? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Khawarij, kenapa disebut Khawarij? Karena mereka keluar daripada kaum muslimin, memberontak, menghalalkan darah kaum muslimin. Wal jamaah, apa makna jamaah? Wal jamaah lughatan al-firqatul mujtama' minan nas. Jamaah adalah kelompok manusia yang sedang berkumpul. Wal muradu bihim huna alladziina ijtama'u 'alal haqqi tsabiti bil kitab was sunnah. Makna al jamaah adalah orang-orang yang sepakat di atas kebenaran yang datang daripada kitab dan sunnah. Wahumus sahabah wa tabi'un lahum bi ihsan walau kanu qillah. Yang mereka sepakat mengikuti kebenaran yang terambil daripada kitab dan sunnah, yakni mereka lah sahabat dan para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan perbuatan kebajikan. Walau kanu qillah, walaupun mereka sedikit disebut jamaah. Bukan harus orang ramai. Kalau orang-orang ramai misalnya beribadah dengan cara yang bid'ah, berzikir dengan satu suara ramai-ramai, nangis ramai-ramai, jangan dikatakan inilah jamaah. Bukan. Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti yang hak, kebenaran yang telah dijalani oleh para sahabat dan para tabi'un. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaq al-haqq wa in kunta wahdak fa innaka antal jama'ah hina idzin. Karena kata Ibnu Mas'ud, jamaah itu adalah yang menyesuaikan dirinya dengan hak, yang menyepakati kebenaran walaupun engkau sendiri mengamalkannya, sesungguhnya engkaulah jamaah ketika itu. Ini definisi jamaah. Ya. Dan kaidah Quran telah menggambarkan bahwasanya kebanyakan manusia dalam kesesatan. Bahwasanya kebenaran itu ada dan berpihak kepada orang-orang yang sedikit. Orang-orang yang bersyukur sedikit, wa qalilan min ibadiyash syakur. Sedikit hamba-Mu yang bersyukur. Kebanyakan kufur, sesat. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Telah sesat sebelum mereka orang-orang banyak. Wa in tuti' man fil ardi yudilluka an sabilillah. Andai kata kalian mengikuti orang banyak, maka mereka akan menyesatkan kalian daripada jalan Allah SWT. Hadis-hadis lainnya, Rasulullah SAW diperlihatkan. Ada Nabi satu pengikutnya, ada Nabi dua pengikutnya, ada Nabi tidak ada pengikutnya. Berkata Syekh Muhammad, ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu bukan ditimbang dengan sedikitnya pengikut atau banyaknya pengikut, tapi ditimbang dengan dalil. Nabi yang hak satu pengikutnya, dua pengikutnya, enggak ada pengikutnya. Maka ini dapat meruntuhkan anggapan orang kalau banyak dia yang benar. Salah. Apalagi pola-pola demokrasi bertentangan dengan nas ayat ini dan ya, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ada yang bertanya? Bagaimana Ustaz orang yang dibawa orang tuanya masuk Islam? Ulangi. Orang yang masuk Islam karena orang tuanya, sementara orang tuanya mengakui memahami la ilaha illallah itu tiada tuhan selain Allah, tiada tuhan yang mencipta selain Allah, tiada tuhan yang membuat hukum selain Allah. Apakah keislamannya diterima? Anaknya atau orang tuanya? Anaknya. Anaknya paham enggak tauhid? Sampai matinya dia apakah orang tuanya? Iya. Baik, tadi kita menyebutkan kesalahan sebagian manusia dalam menafsirkan la ilaha illallah. Bukan maknanya kita memvonis mereka yang salah ini sebagai orang-orang yang kafir. Bukanlah kita vonis berarti mereka tidak beriman. Cuma kita katakan mereka salah dalam menafsirkan kalimat tersebut. Maka kita lihat bagaimana amal mereka. Kalau dia menganggap bahwasanya la ilaha illallah makna tidak ada pencipta kecuali Allah, itu yang dipahaminya. Diajarkan secara turun temurun, ya. Bahkan dijadikan sebagai buku kurikulum diajarkan contohnya. Tapi jika dalam praktik sehari-hari mereka enggak melanggar konsekuensi tauhid, enggak ada masalah. Cuma memang penafsirannya salah, tidak sempurna. Jika ini dibenarkan berbahaya. Jadi enggak harus memvonis mereka itu kafir. Kalau dibenarkan konsekuensinya iblis pun mukmin, orang Quraisy pun mukmin, ini konsekuensinya. Apakah wajib bagi orang-orang awam mengetahui secara detail makna la ilaha illallah? Enggak wajib. Tapi dalam masalah ilmu kita harus terangkan. Jika mereka menyembah Allah semata-mata, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, walaupun dia enggak tahu rukun syahadat, enggak tahu, enggak ada masalah. Apa rukun la ilaha illallah? Ada 7, enggak apa dia. Al-ilmu, al-ikhlas, al-yaqin, al-qabul. Antum enggak apa mungkin. Apakah dia katakan berarti dia enggak tahu rukun la ilaha illallah, dia kafir? Tidak. Dia tidak tahu syarat la ilaha illallah, ada 7 syaratnya. Tanya kepadanya, "Wahai fulan, kemari. Sebutkan 2 rukun la ilaha illallah." Enggak tahu dia, enggak pernah belajar i'rab. Tapi kita katakan ini kafir, enggak. Ini pembahasan thullabul ilmi, para ulama. Ini untuk dijelaskan kepada orang awam. Orang awam enggak dituntut untuk mengetahui secara detail perkara-perkara seperti ini. Yang jelas kita ajarkan kalau mau berdoa, minta kepada Allah. Bermohon, bermohon kepada Allah, bergantung kepada Allah, jangan ke dukun, ajarkan semua tauhid. Secara detail enggak harus hafal secara teori. Ya wallahu taala a'lam. Bolehkah kita menggunakan undang-undang 45 sebagai undang-undang dalam tata negara? Yang perlu antum pahami bahwasanya bukan semua undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tercela. Harus antum paham. Al-Qur'an tidak memuat sesuatu secara rinci. Dalam Al-Qur'an enggak ada undang-undang berlalu lintas, enggak ada. Lampu merah berhenti, enggak ada. Undang-undang tata apa namanya perniagaan, kalau anda kata mau buat usaha harus izin untuk buat PT ini, tidak ada dalam Al-Quran Al-Karim. Hanya singkat saja, atiullah wa atiur rasulah ul amri minkum, patuhi Allah, patuhi rasulnya dan patuhi ul amri minkum, pemimpin kalian. Dan apa-apa yang dibuat pemimpin kita, jika dia itu tidak berselisih dengan Quran Al-Karim, dengan sunnah Rasulullah, wajib kita taati. Ketika berselisih, ketika itulah baru kita tolak, tidak kita taati. Walaupun kita tolak, bukan maknanya kita harus memberontak kepada mereka. Contohnya, turun pemerintah, undang-undang pemerintah, wajib 2 anak saja. Ini bertentangan dengan ruh Islam, dengan Quran, dengan sunnah. Turun peraturan pemerintah, wajib 1 istri saja. Bertentangan dengan Quran, dengan sunnah. Dan jika kita perhatikan, banyaknya undang-undang yang tidak bertentangan dengan agama, silakan jalan. Yang kita selisih yang bertentangan saja. Ya. Pegawai negeri kalau anda kata dia ini punya istri 2 contohnya atau 3 atau 4 langsung pecat. Ini bertentangan. Bertentangan dengan Islam. Atau mereka menuntut supaya kawin sejenis dilegalkan. Bertentangan dengan Islam. Jadi jangan kita anggap undang-undang kita tuh semuanya kufur, enggak boleh diamalkan. Wajib kita amalkan kecuali yang bertentangan dengan Islam. Makanya kita harus belajar apa yang bertentangan dengan Islam. Oh ini ternyata undang-undang ini. Karena pemimpin kita mereka mungkin orang-orang yang belum mengerti Islam. karena mereka orang-orang jauh daripada Islam. Dibutuhkan ilmu, dibutuhkan ada yang menyampaikan kepada mereka ilmu. Itulah kita dituntut, ya. Maka sikap kita mendakwahi mereka, mendakwahi mereka, para pemimpin kita. Kita doakan mereka, bukan kita celah, bukan kita hujat, bukan kita katakan kafir, zalim. Mereka lebih butuh kepada doa kita agar mereka menjadi orang-orang yang benar, ya. Bukan kita jilat mereka, semuanya benar, enggak. Yang salah kita salahkan dengan cara yang baik, dengan cara hikmah, bukan dengan dijelek-jelekan di hadapan masyarakat banyak, di koran dan lain-lainnya. Dan kajian ini tentunya akan mengacu kepada siasat syar'iyah fil Islam, bagaimana berpolitik dalam Islam, bagaimana ciri-ciri penguasa dalam Islam, bagaimana mengangkat cara pengangkatan dalam Islam, bagaimana cara menurunkan dalam Islam, semuanya diatur. Cuma karena kita belum tahu saja, yakni kebanyakan masyarakat kita belum tahu. Ini diperlukan jar. Banyak undang-undang Islam yang kita amalkan, undang-undang perkawinan Islam. Enggak ada kita kawin di mana, di gereja atau enggak ada. Diatur dengan cara Islam, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada kematian, pakai cara apa kita? Islam. Walaupun sebagian terkadang masuk sedikit bidah-bidah, masuk bawa mayat pakai la ilaha illallah, masukkan mayat pakai azan. Ini bertentangan kan? Tapi ada ruh-ruh Islam di sana. Kadang-kadang karena semangat berlebihan jadi muncullah bidah. Tetapi masih kurang, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dalam negeri kita ini dan negeri kaum muslimin lainnya. Allahu taala a'lam. Baik. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kadang kita sering mendengar pada waktu khutbah Jumat khatib menyampaikan bahwa tentang hadis iftirok itu bermasalah menurut mereka. Itu bagaimana kedudukan, dan dia menyampaikan bahwa yang 73 golongan, 72 golongan masuk surga dan yang satu masuk neraka. Iya. Dan yang hadis yang dianggap lemah itu, yang sebagaimana hadis yang kita sampaikan apa? Sahih dilemahkan. Itu sebenarnya bagaimana kedudukannya di antara kedua hadis tersebut? Iya. Jazakallahu khairan. Tayyib. Dalam Islam ada kaidah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, bawakan kepada kami bukti-bukti kalian yang katakan orang yang jujur. Hadis mengenai iftiraqul ummah, 73 kelompok sesat masuk neraka, 72 golongan kecuali satu, sangatlah banyak sekali, masyhur, bahkan dikatakan mutawatir secara ma'nawi. Banyak sekali jalan-jalannya. Coba datangkan sanad mengenai hadis 73, 72 kelompok semuanya masuk surga, hanya satu saja masuk neraka. Mana jalannya, mana? Kebanyakan orang-orang seperti ini hanya taqlidul a'ma, ikut-ikutan. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab yang masyhur di kalangan kaum muslimin yang mengumpulkan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang batil. Berkata Al-Hafiz Al-Iraqi, "Syahina Al-Ghazali kitabahu bitamat." Ghazali telah mengumpulkan, arti syahin, syahnun itu kontainer besar. Ghazali telah mengumpulkan satu kontainer dalam kitabnya hadis-hadis yang tamat, binasa, hancur. Arti tama kiamat. Masuklah hadis-hadis zikir Allah, Allah, di sana lah dapatnya dalam Ihya. Zikir hu hu, di sana dapatnya dalam Ihya. Banyak yang mengkritik. Kemudian muncul satu sosok individu yang dikenal oleh manusia, Yusuf Qardawi. Dia yang memiliki, yakni apa namanya ya, kita katakan, apa kita bilang, tidak inkonsisten dalam berpendapat, tidak istiqamah dalam pendapatnya. Dia katakan yang lebih dekat kepada kebenaran sesuai dengan fitrah manusia, akal manusia, hadis yang ini dalam Ghazali, dalam Ihya Ulumuddin, ya, semuanya masuk surga kecuali satu kelompok saja. Siapa mereka? Az-Zanadiq, orang-orang zindiq. Tersebar karena dia dikenal, tersebar fatwanya. Sebagaimana dia pun orang yang melemahkan hadis-hadis mengenai musik. Itu yang jadi pegangan oleh orang-orang yang berpegangan dengannya, berpegangan dengan sesuatu yang rapuh, ya. Seperti Muhammad Ghazali yang telah meninggal, tokoh Mesir, lulusan daripada Azhar. Dia katakan, menurut saya, dalam mensahihkan suatu hadis, terkadang kita enggak perlu lihat sanad. Kalaulah hadis ini sesuai dengan Quran, walaupun sanadnya dipenuhi oleh orang-orang pendusta, maka hadis ini kita sahihkan karena sesuai dengan ruh Quran. Kalaupun hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari tapi bertentangan dengan ruh Quran, kita akan hadis ini dhaif. Ini metode yang tidak pernah ada sepanjang zaman, yang disebutkan oleh para ulama-ulama hadis. Lebih baik kita ikuti orang sufi Apa kata orang sufi? Mensahihkan suatu hadis, ya, capek-capek kita periksa sanadnya, bongkar buku jarh tadi, payah. Berzikir banyak-banyak, tidur, nunggu ilham. Kalau dalam mimpi, ini hadis sahih, ini hadis sahih. Kenapa? Hatiku mengatakan dari Tuhanku langsung, hadis ini sahih. Runtuhlah semua ilmu hadis, enggak ada gunanya. Cara-cara Ghazali Muhammad, cara-cara Muhammad, yakni namanya Muhammad Ghazali. Cara-cara Muhammad Ghazali, cara-cara Qardawi meruntuhkan hadis semuanya. Qardawi mengatakan hadis mengenai musik enggak ada yang sahih. Dalilmu apa? Dalilku perkataan Ibnu Hazm. Berkata Ibnu Hazm, tidak ada satupun hadis yang sahih mengenai masalah musik. Baik, apakah ulama cuma Ibnu Hazm? Banyak ulama, ada Imam Bukhari dan yang lain-lainnya yang telah menyambungkan apa-apa yang ditakliqkan oleh Imam Bukhari. Maka mereka berpegang dengan rumah yang terbuat dari sarang laba-laba. Wa inna awhanal buyuti libaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumah sarang laba-laba. Andai kata mereka mengetahui, itu yang mereka jadikan pegangan. Berhujah. Paling-paling ini fatwa Qardawi. Ya subhanallah, hati dalil. Berikan kepada kita dalilmu mana? Diambil daripada Ihya Ulumuddin dalilmu. Mau? Daripada hadis yang batil. Banyak orang-orang yang dungu, enggak mau bicara hadis. Enggak mau bicara hadis sahih, hadis batil. Ah, semua hadis itu sahih. Enggak ada yang batil. Karena dia yang batil. Kadang-kadang kita berdialog sama orang, ya akhi, hadisnya ini lemah, hadisnya dhaif. Enggak ada itu hadis-hadis dhaif lemah, semua hadis sahih gitu. Muncul jadi ulama hadis yang paling terakhir. Ini musibah kita. Sampai-sampai jauh, jauh pangan daripada api. Kita katakan mana hadisnya, dia akan berkata, semuanya hadis. Rumah terbakar pun cari mana hadis yang sahih. Ini kan syubhat yang batil. Untuk memadamkan rumah enggak perlu cari hadis. Fitrah manusia. Orang kafir dah ada. Fitrah hanya untuk menjauhkan diri daripada musibah. Hewan pun punya. Untuk rumah terbakar enggak perlu cari hadis sahih dulu. Bagaimana cara nyiram rumah ya. Ini syubhat mereka. Ketika mereka berdakwah, baru satu malam kenal ilmu. Atau terkadang mungkin sudah 40 hari atau sudah 4 bulan kenal ilmu, dakwah. Tapi ilmu yang tidak benar. Ibarat orang yang berbelanja dengan uang palsu. Ketika kita katakan, ya akhi, yang antum amalkan hadisnya dhaif. Dia katakan, semuanya harus tanya hadis sahih-sahih. Orang terbakar rumahnya tanya mana hadis sahih. Ini kan jawaban yang batil sekali. Enggak ada jawabannya. Kalau kita katakan, ini akhi, ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Ini yang disebut bid'ah. Semua bid'ah. Handphone pun bid'ah. Pesawat pun bid'ah. Di mana bicaranya? Bid'ah itu dalam definisinya. Ada definisi syariat, ada definisi bahasa. Maka orang-orang seperti ini berdialog sama mereka, buang-buang umur. Tinggalkan, katakan salam. La nabtaghil jahilin. Selamat, kami enggak ingin berdialog sama orang-orang yang jahil. Tinggalkan mereka, enggak ada gunanya. Jangan digarap orang seperti itu, tinggalkan aja. Cari yang lebih subur lahannya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.